Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kita mulai masuk ke dalam kitab A'unul Bari Bibayani ma tadammanahu syarhus sunnah lil imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-imam Abu Muhammad al-Hasan bin Ali bin Khalaf al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana lil islami wa manna 'alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk memeluk agama Islam dan telah mengkaruniakan kepada kita agama Islam serta mengeluarkan kita dalam umat yang terbaik. Fanas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yardha wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhatu. Maka kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidayatut taufiq terhadap perkara-perkara yang Allah cintai dan ridai, serta penjagaan dari perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla benci dan murkai. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بحمد الله لعظيم نعمه على عباده التي لا تحصى. المؤلف الإمام أبو عثمان Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala memulai kitab beliau ini, yaitu Syarhus Sunnah, dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena agungnya kenikmatan-kenikmatannya kepada para hambanya yang tidak terhitung banyaknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kaffar. Dan apabila kalian menghitung-hitung kenikmatan-kenikmatan Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia banyak berbuat kezaliman dan banyak mengingkari. Wa a'zamu hadhihi an-ni'ami ni'matul hidayati lil islami. Dan yang paling agung dari kenikmatan-kenikmatan ini adalah nikmat berupa hidayah untuk memeluk agama Islam. Fa innahu yatarattabu alaiha sa'adatud dunya wal akhirati. Karena sesungguhnya Islam akan membuahkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Walhamdu huwa thana'u bil lisani ala al-jamil al-ikhtiyari ni'matan kana aw ghairaha. Dan alhamdu maknanya adalah pujian dengan lisan atas kebaikan yang merupakan pilihan, bukan paksaan. Dan kebaikan-kebaikan yang ada pada Allah Ta'ala seluruhnya merupakan al-jamil lil-ikhtiyari, merupakan kebaikan yang merupakan pilihan, baik karena kenikmatan yang diberikan oleh pihak yang dipuji ataupun bukan karena kenikmatan yang diberikan. Fal muallif rahimahullahu yahmadullaha wa yuthni alayhi wa yashkuruhu ala hadhihi an-ni'matil 'azimati. Maka muallif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya serta bersyukur kepadanya atas kenikmatan yang agung ini. Ni'matil islamil latim tannallahu biha ala ibadihil muslimina, yaitu nikmat berupa Islam yang Allah Ta'ala mengkaruniakannya kepada hamba-hambanya kaum muslimin. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa takallama an-nasu fil farqi baina al-hamdi wash-shukri ayyuhuma a'la wa afdalu. Dan manusia membicarakan tentang perbedaan antara alhamdu, pujian, dengan syukur. Mana di antara keduanya yang lebih tinggi dan lebih utama? Wa fil hadisi alhamdu ra'sus syukri. Faman lam yahmadillaha lam yashkurhu. Pujian merupakan pokok rasa syukur. Maka barang siapa yang tidak memuji Allah Ta'ala, berarti ia tidak bersyukur kepadanya. Hadis ini datang dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq rahimahullahu ta'ala, dan sebagaimana di dalam ta'liq yang ada di kitab di hadapan ana tertulis bahwa hadis ini munqati', terputus sanadnya, sehingga hadis ini tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara alhamdu dengan asyukru, pujian dengan syukur, adalah anna syukra a'ammu min jihati anwa'ihi wa asbabihi, bahwasanya syukur lebih umum dari sisi macam-macamnya dan sebab-sebabnya. Hal ini karena syukur bisa berupa ketundukan, pujian dengan lisan, pengakuan dengan lisan, ketaatan, dan yang lainnya. Dan juga syukur bisa atau mencakup dengan kalbu, lisan, dan anggota badan, sehingga dia lebih umum dari sisi macam dan sebabnya. Wa akhassu min jihati muta'allaqatihi, dan syukur lebih khusus daripada alhamdu dari sisi perkara-perkara yang terkait dengannya, yaitu syukur itu diberikan kepada suatu pihak tatkala pihak tersebut memberikan sesuatu kepada yang bersyukur kepadanya. Berbeda dengan alhamdu, pujian. Alhamdu bisa diberikan kepada pihak lain, baik karena ia memberi sesuatu atau karena ia tidak memberi sesuatu. Sehingga asyukru itu lebih khusus daripada alhamdu dari sisi ini. Walhamdu a'ammu min jihatil muta'allaqati, dan alhamdu lebih umum dari sisi perkara-perkara yang terkait dengannya, yaitu sebagaimana tadi telah saya sampaikan bahwa alhamdu, pujian, bisa diberikan kepada suatu pihak, baik karena pihak tersebut memberi sesuatu ataukah tidak. Tapi kalau syukur itu hanya diberikan kepada satu pihak tatkala pihak tersebut memberi sesuatu. Kalau pihak tersebut tidak memberi sesuatu, maka tidak bisa ditujukan kepadanya rasa syukur. Wa akhassu min jihatil asbabi, dan alhamdu lebih khusus dari sisi sebab, yaitu alhamdu hanya dengan lisan, sementara syukur itu dengan kalbu, lisan, dan anggota badan. Wa ma'na hadha, dan makna hal ini, anna syukra yakunu bil qalbi khudu'an wastikanatan wa bil lisani thana'an wa'tirafan wa bil jawarihi ta'atan wa inqiyadan. bahwasanya syukur yaitu kepada Allah Ta'ala terwujud dengan qalbu, yaitu dengan ketundukan dan perendahan diri kepada Allah, dengan lisan yaitu dengan memuji Allah Ta'ala dan mengakui bahwa kenikmatan-kenikmatan itu datangnya dari Allah, dan dengan anggota badan yaitu dengan mentaati Allah dan tunduk kepadanya. Wa muta'allaquhu an-ni'amu dunal awsafiz dzatiyyati. Dan perkara yang terkait dengan syukur adalah kenikmatan-kenikmatan, bukan sifat-sifat dzatiyah Allah Ta'ala. Yaitu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita, mengkaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Fala yuqalu syakarnallaha ala hayatihi wa sam'ihi wa basarihi wa ilmihi. Maka tidaklah dikatakan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kehidupannya, pendengarannya, penglihatannya, dan ilmunya. Ini semua adalah sifat-sifat dzatiyah Allah Ta'ala. Wa huwal mahmudu 'alaiha. Dalam keadaan Allah Azza wa Jal dipuji atasnya. Kama huwa mahmudun 'ala ihsanihi wa 'adlihi. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla dipuji atas kebaikannya dan keadilannya. Wasyukru yakunu 'alal ihsani wan ni'ami. Sedangkan syukur diberikan, ditujukan atas kebaikan dan kenikmatan-kenikmatan. Yaitu kesimpulannya, rasa syukur ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala baik karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maupun karena sempurnanya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Saya ulangi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala karuniakan, berikan kepada kita. Dan kita memuji, alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala baik karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, maupun karena sifat-sifat dzatiyah yang sempurna yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakullu ma yata'allaku bihi syukru yata'allaku bihi alhamdu min ghairi aqsin. Maka seluruh perkara yang syukur terkait dengannya, maka alhamdu, pujian pun terkait dengannya, tidak sebaliknya. Apa maknanya? Maknanya sebagaimana tadi telah kami sampaikan, bahwa syukur, seorang hamba bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada hamba tersebut. Adapun alhamdu, pujian, seorang hamba memuji Allah Ta'ala baik karena Allah Ta'ala mengkaruniakan kenikmatan-kenikmatan kepadanya, maupun karena sifat-sifat dzatiyah yang sempurna yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syukur berkaitan dengan kenikmatan yang diberikan, alhamdu berkaitan dengan kenikmatan yang diberikan, dan sifat-sifat dzatiyah yang sempurna yang melekat pada Allah Ta'ala. Wa kullu ma yaqa'u bihi alhamdu yaqa'u bihi syukru min ghairi aqsin. Dan segala sesuatu yang terwujud dengannya alhamdu, terwujud pula dengannya asyukru, tidak sebaliknya. Maknanya, alhamdu itu terwujud dengan lisan, sedangkan asyukru terwujud dengan lisan, qalbu, maupun anggota badan. Fa inna syukra yaqa'u bil jawarihi wal hamda yaqa'u bil qalbi wal lisani. Karena sesungguhnya syukur terwujud dengan anggota badan, sedangkan alhamdu terwujud dengan al-qalbu dan lisan. Demikianlah yang termaktub di dalam kitab Madarijus Salikin karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Namun wallahu ta'ala a'lam bisawab, yang benar adalah bahwasanya syukur terwujud dengan anggota badan, lisan dan qalbu, sedangkan alhamdu terwujud dengan lisan, sebagaimana definisi alhamdu yang sebelumnya telah kita pelajari, as-sana'u bil lisan dan seterusnya, pujian dengan lisan. Maka alhamdu pujian itu dengan lisan, sedangkan syukur dengan qalbu, lisan dan anggota badan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, i'lamu anna al-islama huwa sunnatu وَالسُّنَّةُ هِيَ الْإِسْلَامُ وَلَا يَقُومُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِالْآخَرِ. Ketahuilah bahwasanya Islam adalah sunnah, dan sunnah adalah Islam, dan tidaklah tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, fahuwa rahimahullahu yunabbihu ala makanati sunnati. Maka beliau al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala memberikan peringatan terhadap kedudukan sunnah, fa innal islama huwa da'watul anbiya'i jami'an. Karena sesungguhnya Islam adalah dakwah seluruh para nabi, termasuk di dalamnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Wa qala ta'ala, wa man yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan ia di akhirat termasuk di antara orang-orang yang merugi. Wassunnatu hiya aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu wa manhajuhu wa akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah adalah ucapan-ucapan Rasul, perbuatan-perbuatannya, penetapan-penetapannya, yaitu sesuatu dilakukan dengan sepengetahuan Rasul alaihi salatu wassalam dan beliau tidak mengingkarinya. Manhaj beliau dan akhlak beliau alaihi salatu wassalam. Faman lam ya'ti bihadihi sunnati fahuwa mubtadi'un dalun. Maka barang siapa tidak mendatangkan sunnah ini, dia adalah ahlul bid'ah yang sesat. Lam ya'ti bil islami, ia belumlah mendatangkan Islam. Wa qad yakunu katsirun mimman yata'ammadu hadhihi al-mukhalafata kafiran aw munafiqan. Na'udzu billahi min kulli dzalika. Dan terkadang banyak dari orang-orang yang sengaja melakukan penyelisihan terhadap sunnah, dia kafir atau munafik, dan kita berlindung kepada Allah dari itu semua. Dari sini ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, kita mengetahui bahwa sebagaimana kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Karena Islam adalah dakwah para nabi, dan di antara para nabi alaihimussalatu wassalam adalah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka sunnah yang didatangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, itulah dia Islam. Dan Islam adalah sunnah yang didatangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafaddalu wa barakallahu fikum.